Di bawah langit biru, kini ku bernyanyi ditemani rasa sedih yang sampai kini tak berhenti. Tapi ku nikmati semua yang terjadi, walau ku rasa pahit, tetap kini ku jalani. Hembusan angin kini yang akan menjadi saksi alur cerita yang tak kusangka di balik hari ini. Diiringi suara detik jam berbunyi, seakan kencang ku tak peduli. Seiring senandung nada yang ku nyanyikan di balik sebuah senyuman, ini kerinduan yang mendalam yang kini ku rasakan. Seakan tertutupi, hanya aku yang mengerti. Dari semua nafas ini, satu dari semua rasa takkan bisa dibohongi. Dan semua tercipta di balik hari ini. Semua tercipta di balik hari ini.